Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah ma ba'd. Naam. Ini ada kesempatan Bapak Sa'ad untuk al-as'ilah wal-ajibah, soal jawab. Maka saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan yang tertulis di kertas, ya, supaya bisa kita seleksi, kita pilih mana yang bisa dijawab, mana yang tidak. Nah, tafadhol barakallahu fikum. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Wanita berpuasa Ramadan, apa boleh minum pil anti haid supaya puasanya komplit? Nah, maksudnya apakah boleh minum pil anti haid agar bisa puasa Ramadan secara sempurna atau komplit sehingga tidak utang? Jawabannya ialah boleh, tapi ahsan tarkub, sebaiknya tidak. Boleh kalau memang pilnya itu secara medis aman. Yang kedua, dia memiliki banyak tanggungan hutang puasa, tapi sebaiknya ditinggalkan karena haid juga menimpa ummahatul mukminin pada zaman Rasulullah SAW dan juga para sahabiyah. Mereka tetap puasa dengan normal. Waktunya puasa ya puasa, waktunya libur ya libur, waktunya melunasi hutang ya melunasi hutang. Wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 6. Bolehkah mengucapkan salam kepada tetangga yang agamanya tidak diketahui? Sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, kita cukup dengan melihat ciri-cirinya. Ini orangnya, ciri-cirinya muslim atau kanon muslim. Kalau kita duga kuat ciri-cirinya muslim, maka kita disyariatkan mengucapkan salam. Kok ternyata salah dan dapat data dia itu non muslim, ya sudah, enggak nyampaikan salam lagi. Nah, dan apa yang kita lakukan sebelumnya tidak berdosa karena kita sudah berusaha untuk mencari tahu atau melihat ciri-cirinya. Bagaimana hukumnya jika kita terlanjur mengucapkan salam kepada non muslim tanpa kita sengaja, tanpa kita duga? Nah, kalau kita enggak sengaja dan karena kita enggak tahu, maka kita tidak berdosa. Tapi kalau sengaja dan tahu, maka berdosa karena termasuk melanggar aturan syariat. Bagaimana adab-adab dalam bermajelis ilmu? Banyak. 6. Akan disampaikan pada waktunya insyaallah taala. Jika saat sholat ada yang mengucapkan salam, bagaimana kita menjawabnya dengan memberi isyarat tangan tanpa mengeluarkan suara atau lafaz? Jadi misalkan ada yang menyampaikan salam kita, assalamualaikum, memberi isyarat tangan. Tidak kemudian kita jawab waalaikumsalam. Kalau sengaja menjawabnya, maka sholatnya batal. Mana yang lebih afdal? Menggunakan salam secara umum, assalamualaikum, ataukah menyesuaikan dengan domirnya? Misalkan kalau yang diberi salam laki-laki satu, alaika. Kalau perempuan satu, alaiki. Kalau dua, alaikuma. Nah, yang afdal secara umum, karena memang ini hukum asalnya, tapi boleh disesuaikan dengan domir. Taib, wallah ta'ala bersuara. Apakah orang yang memiliki adab yang baik akan dikumpulkan dengan orang yang memiliki adab yang baik pula? Dikumpulkan di mana? Di dunia? Belum tentu. Nah, karena kadang dia adabnya baik tapi jauh dari yang lain. Dia sendiri di tempat itu. Tapi kalau di akhirat nanti tentunya orang yang baik akan berkumpul dengan yang baik di surga. Orang yang jelek akan kumpul dengan yang jelek di neraka. Nah, kalau yang dimaksud adalah apakah orang yang adabnya baik akan dapat jodoh yang baik pula? Naam, menurut keumuman dan sunnatullah demikian. Orang yang akhlaknya baik akan dapat yang baik. Karena orang yang akhlaknya baik tentu tidak akan mau melamar orang yang akhlaknya jelek atau menerima orang yang akhlaknya jelek. Naam, at-thayyibun lit-thayyibat, ya, yang baik ya untuk yang baik. Nah. Wallahu ta'ala bissawab. Apakah wajib kita memberi salam kepada orang yang melakukan dosa besar? Memberi salam itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Yang wajib itu menjawab salam. 6. Maksudnya apakah boleh memberi salam kepada pelaku dosa besar? Barakofikum. Kalau memang dia awam dalam masalah ini, maka enggak apa-apa. Boleh. Nah, tapi kalau dia itu adalah orang yang memang mujaharah terang-terangan, kemudian kita ingin menasihatinya dengan tidak memberi salam kepadanya, maka boleh. Tapi kalau tidak ada pengaruhnya sama sekali dalam masalah salam, maka hukum asalnya tetap selama dia muslim. Wallahu ta'ala bissawab. Tapi enggak wajib ya. Nah, memberi salam itu sunnah. Yang wajib itu menjawab salam. Apakah salam dengan SMS harus dijawab? Misalkan ditulis assalamualaikum, gimana kabarnya ah, gitu ya. Apakah dijawab? Kalau dengan lisan waalaikumsalam di depan HP-nya enggak disyariatkan. Misalkan ya, ada yang SMS, terus kita baca assalamualaikum, gimana kabarnya ah, waalaikumsalam warahmatullah di depan HP tapi bukan telepon ya. Naam. Enggak disyariatkan. Tapi kalau kita membalas SMS dengan menjawab salamnya, maka ini termasuk yang disyariatkan. Seperti kita dapat surat. Surat itu ada salamnya. Nah, kan kita baca. Kan kita enggak langsung menyampaikan jawaban di depan surat itu. Nah. Tapi kalau menjawab surat itu, maka ahsan diberi jawaban salam. Wallahu ta'ala bissawab. Bolehkah kita mengucapkan salam kepada non muslim dengan niat untuk berdakwah supaya dia tertarik dengan agama Islam? Tidak boleh. Karena menarik simpati non muslim banyak caranya. Tidak boleh menghalalkan segala cara. Nah, Rasulullah tidak membolehkan. Padahal Rasulullah juga tujuannya ialah berdakwah. Nah, berarti caranya ialah tunjukkan sikap kita yang baik, akhlak kita yang baik, adab kita yang baik. Karena inilah yang menyebabkan banyak kaum musyrikin yang tertarik dengan Islam saat itu, saat Rasulullah berdakwah dan para sahabatnya berdakwah. Bahkan para sahabat yang berdagang saja dengan akhlaknya yang baik ketika berdagang, banyak yang simpati kemudian masuk Islam karena akhlak mereka. Dan tidak ada kemudian anjuran dari Rasulullah agar menyampaikan salam kepada non muslim dengan alasan dakwah. Lah, tidak boleh, tetap tidak boleh. Bagaimana adab anak terhadap orang tua, atau sebaliknya, adab orang tua kepada anak? Ada saatnya kita bahas ini ya, nanti dalam masalah berbakti kepada orang tua, insya Allah akan dibahas masalah ini. Bagaimana adab murid terhadap guru atau sebaliknya? Nah, ini juga ada kesempatan tersendiri, ada rinciannya, insya Allah ya. Nah, karena pertemuan kita, insya Allah mudah-mudahan terus berlanjut dengan lancar ya, karena kajian kita berjami cukup panjang, sehingga wallahu ta'ala bissawab. Sampai kapan khatamnya, yang jelas kita ya pelan-pelan, yang penting bisa mengambil hikmahnya dan faedahnya. Bahasa Jawanya itu alon-alon asal kelakon ya. Kalau pertemuan satu hadis enggak selesai, dilanjutkan pertemuan berikutnya. Enggak terlalu ngoyo dan ngebut. Yang jelas ini ada perinciannya. Insyaallah akan disampaikan pada waktunya. Bagaimana adab anak muda kepada orang tua, atau yang sebaliknya, orang tua kepada yang muda, sama. Insyaallah akan ada pembahasan tersendiri. Nah, karena rinciannya cukup banyak. Intinya, jawabannya intinya semuanya, saling menghormati, saling menghargai. Bagaimana menanggapi fenomena tahdir mentahdir di kalangan para dai, padahal semua dai tidaklah maksum dan bisa salah. Barakallahu. Nah, tanggapan kita adalah kembali kepada bimbingan para ulama kibar, para ulama yang senior, baik dalam masalah ilmu maupun dalam masalah usia. Nah, al-barakah ma'a akabirikum, barakah itu bersama dengan para kibar kalian. Siapakah kibar? Itu mereka yang berilmu dan mengamalkan ilmunya dan di atas sunnah. Sampai itu juga kibar dalam masalah usia, tua, senior, sesepuh kita. Barakah, kita minta bimbingan kepada mereka. Nah, apakah fulan layak ditahdir atau tidak? Nah, bagaimana kaidah takdir dan lain sebagainya. Barakallahu. Yang jelas kalau ada fenomena semacam itu, kita mendoakan kebaikan untuk semuanya. Bagi yang salah, kita doakan supaya dia menyadari kesalahannya dan kembali kepada jalan yang benar. Bagi yang benar, kita doakan supaya istiqomah di atas kebenaran. 6. Takdir mentakdir tidak ada kaitannya dengan istilah maksum atau tidak maksum. Karena takdir itu sudah dikenal pada zaman Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in, dan juga para ulama salaf kita. Dan yang maksum hanya para nabi dan rasul. Tapi yang melakukan takdir, ya para sahabat, ya tabi'in, betabi'u tabi'in. Semuanya kan tidak maksum, tapi melakukan takdir. Jadi takdir ini tidak harus orang yang maksum. Nah, karena takdir itu bagian dari nasihat. Bukan menjatuhkan orang lain tanpa hak, tapi nasihat, dan harus jelas masalah yang ditahdir itu masalah apa, penyimpangannya apa, bukan masalah pribadi. Nah, jadi tahdir itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya itu memberi nasihat dan peringatan, menegur, ditegur. Sedangkan saudara kita, nah, dia terang-terangan berzina, terus kemudian kita ingatkan, kamu jangan berzina, jangan terang-terangan. Kalau masih terang-terangan membuat malu kita, pergi kamu dari sini. Itu namanya menegur dengan keras, itu tahdir namanya. Apakah syaratnya kita harus maksum? Gak bisa. Kalau kayak gitu ya gak ada amar ma'ruf nahi munkar. Selain Nabi dan Rasul gak ada yang maksum. Tahdir itu bagian dari nasihat. Nah, lain kalau dia menjatuhkan harkat dan martabat saudaranya karena urusan pribadi, menjelek-jelekkan urusan pribadinya, gak ada kaitannya dengan penyimpangan-penyimpangan agama. 6. Maka ini termasuk bentuk menjatuhkan harkat dan martabat saudara. Gak boleh. Itu namanya menjatuhkan kehormatan kaum muslimin. Hukumnya haram. Ya. Nah. Jadi sikap kita tadi ya, mendoakan kebaikan untuk semuanya. Yang salah kita doakan supaya bertobat dan kembali ke jalan yang benar dan tidak kita ikuti. Yang benar kita doakan supaya istiqomah tetap di atas kebenaran, tidak ikut-ikut menyimpang, dan kita ikuti kebenarannya. Nah, ingat, hanya dengan ilmu dan sibuk dengan ilmu kita bisa menyikapi itu dengan bijaksana. Barakallahu. Dan tentunya karena suasana tahdir-mentahdir semakin panas dan semakin meluas, bimbingan para ulama kibar, sesepuh dalam dakwah, senior dalam ilmu dan usia adalah suatu keharusan. tanah orang-orang yang berilmu, yang istiqomah di atas ilmunya, yang sudah tua, nam itu lebih stabil emosinya dan tidak menginginkan kecuali kebaikan insyaallah taala. Berdasarkan hadis Nabi tadi, al barakah ma'a akabirikum. Barakah itu bersama dengan kibar-kibar kalian, pembesar-pembesar kalian dalam masalah apa ini? Ilmu. Ya. Bagi yang enggak tahu ilmunya, maka sumtun tawil, ya. Diam. Jangan ikut berkomentar. Sudah enggak cerdas, adabnya jelek, kan begitu. Enggak ada yang mengarahkan, enggak ada yang membimbing. Enggak bisa jaga lisannya. Maka kejelekan dan madarat yang akan ditimbulkan. Jadi kalau kita enggak tahu, enggak usah ikut campur, artinya enggak usah ikut komentar. 6. Kita belajar, kita tanyakan kepada ulama kibar bagaimana sebaiknya, kemudian bagaimana tentang orang itu. Nah, kita jauhi dan kita doakan supaya kembali ke jalan yang benar. Wallahu taala alam bissawab. Nah. Cukup, enggak ada lagi. Nah, karena sudah tidak ada lagi, maka saya akhiri sampai di sini. Semoga pertemuan kita bermanfaat dan mendatangkan barokah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.